Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 43 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar qala kadhalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin saya mempunyai anak padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perantara Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita, di mana ketika Maria mendapatkan kabar gembira dengan kedatangan anak, yaitu Isa Al-Masih, lantas Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang termaktub dalam surah Ali Imran 45 dengan 46, menyatakan bahwasannya anaknya itu adalah anak yang baik, kemudian anak pilihan dan anak yang saleh. Lantas Maryam merasa, tak mungkin aku punya anak karena aku belum ada yang menyentuhku sedikit pun, seorang laki-laki. Kalaulah kita menggunakan logika sehat, tak mungkinlah seorang perempuan yang mana dia mendapatkan anak tanpa bapak. Hal ini tidak mungkin. Akan tetapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalikallahu yakhluqu ma yasha, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka jadilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menganggap dari mana bisa mengucapkan bahwasannya Maryam ini dia memiliki anak tanpa bapa. Pernyataan ini melalui malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah menghendaki pasti akan jadi, maka jadilah ia. Para pendengar RRI rahimakumullah, ketika Maryam mengatakan, padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun, ungkapan tersebut merupakan ketakutan dari Maryam. Ini keluar karena ketakutannya bila kelak dia melahirkan tanpa suami, lalu timbullah di pikiran dan benaknya bagaimana proses pembuahan anak itu. Allah menjawab, kadzalika, dengan menggunakan kata kadzaliki, demikianlah, yakni tidak akan ada laki-laki yang akan menyentuhnya, sebagaimana penjelasan atas kemutlakan kekuasaan Allah yang terlihat jelas dalam firman-Nya, Allahu yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak untuk membuat manusia memiliki keturunan atau tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mutlak kekuasaannya tidak hanya sebatas menciptakan manusia dari hasil pertemuan laki-laki dan perempuan. Allah mampu menciptakan Isa Al-Masih tanpa bapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Adam tanpa bapa dan emak. Hal yang demikian inilah menyatakan bahwasannya kekuasaan Allah itu tidak terbatas dengan waktu, ruang, dan tempat. Oleh karenanya, hal ini yang diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49 sampai 50 yang artinya Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Para pendengar RRI rahimakumullah, kisah kelahiran yang di atas mutlak bersumber dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rekayasa manapun. Kalau Allah hendak menjadikan lahir tanpa bapa, itu adalah kuasa Allah. Hendak Allah menjadikan yang dilahirkan itu tanpa mama dan ayah juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini menjadikan satu argumen yang kuat bagi kita di mana seorang mukmin harus meyakini bahwasannya Isa Al-Masih adalah anak Maryam yang lahir tanpa bapa. Dalam artian itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah hendak menghendaki sesuatu, Dia cukup mengatakan jadi maka jadilah ia. Maka salahlah orang mengatakan bahwasannya pada berhubungan antara suami istri wajib dia mendapat anak atau tidak. Pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Tidak semua suami istri dia harus punya anak. Tidak semua yang ada bapak, yang ada emak dapat melahirkan anak. Hal yang demikian yang salah. Semua itu adalah takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menghendakinya. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh beberapa ustadz kabir. Yang pertama ustadz Perdana MA dan Ustadz Hanafi LC yang akan dapat menjabar luaskan kajian kita pada pagi hari ini. Kami silakan Ustadz Perdana. Iya, terima kasih Ustadz Safiar. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ketika membuka ayat ke-47 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalat rabbi. Ya, menyampaikan ucapan dari Siti Maryam. Qalat rabbi. Wah, Siti Maryam berkata, Tuhanku. Yang menariknya adalah bahwa ternyata Siti Maryam tidak bertanya kepada malaikat yang menyampaikan berita gembira tentang bahwa dia akan memperoleh anak. Akan tetapi dia langsung bertanya kepada sahibul qaul, kepada pemilik qaul, karena malaikat hanya sebagai perantara. Maryam berkata, wahai Tuhanku, anna yakunu li walad. Jadi Maryam tahu betul bahwa malaikat tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan ini karena memang kondisi atau hal yang akan terjadi itu adalah di luar daripada kemampuan manusia atau keluar daripada hukum alam yang berlaku, karena dia akan diberikan anak sedangkan dia tidak punya, tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Untuk itu, untuk memperkuat penegasan keterangan Maryam ini, dia kemudian mengatakan anna yakunu li walad, dari anna. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, kata-kata anna itu ada dua maknanya. Yang pertama, anna bisa bermakna kaifa, bagaimana, atau anna juga bisa bermakna min aina, tergantung dari siyakul kalimah atau konteks pembicaraan itu mau diartikan yang mana. Akan tapi di dalam ayat ini, kata anna itu maknanya adalah bagaimana. Akan tetapi bukanlah maksud Maryam di sini untuk mempertanyakan atau meragukan tentang kemungkinan dia akan memperoleh anak. Sama seperti kalau di dalam penjelasan sebelumnya, Syekh Mutawalli Syarawi pernah menjelaskan, misalnya ada seorang pembuat baju, desainer ternama. Dia kemudian berhasil membuat satu gaun yang sangat indah. Kita yang melihatnya, kita akan bertanya, bagaimana Anda membuatnya ini? Bukanlah pertanyaan kita itu untuk meragukan dia membuat baju itu, akan tetapi untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan baju itu. Nah, disinilah Maryam memakai redaksi anna yakunu li walad, bagaimana saya mempunyai anak bukan untuk meragukan tentang kekuasaan Allah, akan tetapi hanya sekedar untuk mengetahui kira-kira bagaimana sih proses aku bisa mempunyai anak. Walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Iya. Dan jawaban Allah benar-benar satu jawaban yang cukup tuntas di sini dengan memakai kalimat kazaliki kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya, kata-kata kazaliki maknanya adalah itu di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar hukum alam, jauh melampaui daripada kekuatan hukum alam dan juga kemampuan daya tangkap logika manusia sehingga tidak perlu dipikirkan. Maksudnya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan memang proses hubungan suami istri, laki-laki dengan perempuan itu, itulah adalah proses hubungan sunnatullah untuk memperoleh anak. Akan tetapi untuk kasus wahai Maryam, kazaliki, itu semua di luar daripada proses alam dan juga di luar daripada daya tangkap manusia untuk mengetahui bagaimana kelak di dalam rahimnya akan tumbuh seorang janin yang akan diberi gelar dengan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi ayat ini sebenarnya kembali lagi untuk memberikan satu penjelasan tuntas tentang posisi Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang anak yang terlahir dari rahim Maryam yang memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Ustaz Hanafi. Iya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Bahwa di sini Maryam sekali lagi kita bisa membuktikan bahwasannya dia orang yang suci dengan menyatakan sebuah pertanyaan yang memang Allah jawab dengan jawaban yang jelas juga. Satu bertanya bagaimana mungkin, yang Allah menjawab itu keputusan saya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi Maryam adalah orang-orang yang suci karena dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kita mengatakan kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Penciptaan ini adalah suatu hal yang apa yang digandaki Allah. Nah, bukan penciptaan Isa ini adalah merupakan hal yang takharrus, sifatnya tidak terurus, tiba-tiba saja, tak terencana, ya, takhrish. Tapi lebih merupakan rencana Allah yang sangat matang dan merupakan ujian cobaan bagi manusia. Ada juga hal yang menarik kita melihat bahwasanya ya iza qada amra, itulah keputusan Allah. Walaupun manusia terkadang kurang redha ataupun masih bertanya-tanya kenapa harus begini dan begitu, bahkan sebagian ada yang sesat sejauh-jauhnya, tapi tidak terlepas dari Allah memutuskan suatu perkara. Jadi di sini menunjukkan Allah itu hakim, berkuasa penuh terhadap wilayah hukumnya, dan tak ada satupun masalah yang keluar dari rekayasa dan penciptaannya. Kun fayakun, ini ilmu tauhidnya, akan kita fahami bahwa ya, Allah maha pencipta dan maha cepat dengan mengatakan kun fayakun. Nah, tertarik kita lihat di sini bahwa kalimat kun fayakun ini tidak pada semua kasus disebutkan Allah. Artinya kasus misalnya lahirnya manusia tiap hari gitu, kun fayakun, enggak. Nah, sampai Nabi Muhammad pun diciptakan tidak pakai kun fayakun. Artinya tidak ada ayat mengatakan jadi Muhammad, jangka jadilah dia. Nah, ini menunjukkan hanya Nabi Adam, kisah Nabi Isa ini, dan beberapa ayat yang lain yang menggunakan kata-kata kun fayakun. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang di luar dari hukum Allah. Maaf, di luar dari hukum natural, ya. Natural of law maksud saya. Di luar dari hukum alam, bukan hukum Allah. Karena ini hukum Allah juga kan. Di luar dari hukum alam yang ditetapkan Allah. Misalnya kalau misalnya seorang ingin punya anak, maka dia akan melalui proses perkawinan, maka terjadilah apa yang terjadi gitu misalnya, terjadilah apa hubungan biologis dan lahirlah anak gitu. Tapi ini di luar dari itu, termasuk penciptaan Adam dan penciptaan Isa. Nah, makanya kasus ini tidak banyak. Kenapa Allah harus menunjukkan seperti ini? Ya sebenarnya untuk manusia juga, agar manusia lebih yakin kepada kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah itu berkuasa, yang seperti ini juga bisa, ya, yang alamiah juga jalan gitu. Jadi tidak ada satu hukum pun yang mengikat Allah. Misalnya logika mengatakan kalau tidak ada awan kan bagaimana datang hujan? Ya ternyata saat-saatnya Allah menurunkan hujan tanpa awan. Sekarang banyak Ustaz ya, panas-panas hujan. Panas-panas hujan. Jadi ini menunjukkan bahwasannya, nah termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam, logikanya istrinya mandul, dia sudah tua. Yahya, Zakaria juga sama sudah tua, istrinya juga akhir, tidak bisa melahirkan. Tapi Allah juga ciptakan itu. Bahwasanya kasus ini memang tidak banyak, tapi harus belajar manusia dari situ. Bahwasanya Allah tidak terikat dengan hukum yang dia buat. Itu menunjukkan bahwasanya alam ini bukan ada seperti ada biasanya saja atau ada begitu saja, tapi dia ada akibat dari Allah yang menciptakan hukum ini. Jadi kalau kita cerita akidahnya, kekuasaan Allah ini keluar dari sifat kausalitas ya. Iya, keluar dari hukum kausalitas. Jadi tak mungkin manusia itu bisa mengimbangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menggiring kepada kita sebenarnya di mana Maryam yang begitu suci, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia anak dengan ketakutannya, bagaimana mungkin saya memiliki anak sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki manapun, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai andil dalam hal ini, sebagaimana yang dijabarkan Ustaz Hanafi bahwasannya kalimat Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, jadilah lalu jadilah dia, ini tidaklah terjadi pada setiap peristiwa yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Hanya saja pada ayat ini menyatakan bahwa begitu luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Dan satu lagi hal yang perlu saya katakan. Silakan Ustaz. Ini kadang-kadang ya, kalau saya melihat sebagian orang-orang yang awam, ini digunakan kalimat ini untuk apa? Untuk kekuatan dia gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran sebagian dipelintir. Kalau dia meninjau orang misalnya setelah ilmu yang dia tuntut gitu dari seorang seorang yang kokoh yang punya ilmu batin gitu. Betul. Maka diajarkanlah ayat-ayat seperti ini. Kun fayakun. Kun fayakun. Amalan-amalan ayat. Sebenarnya ini bukan ucapan manusia dan manusia tidak dalam posisi untuk menggunakan ayat ini sebagai sebagai bagian dari dirinya, enggak. Ini hanya ucapan yang hanya Allah yang berhak. Manusia dah nggak berhak. Manusia tak berhak untuk kun fayakun ini. Kenapa? Anda harus ikut alamiahnya. Yang mau makan cari dulu, masak dulu, kenyang. Masukkan nasi itu baru enak, kenyang. Habis itu silakan tidur untuk istirahat agar otak fresh, gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak berhak untuk menggunakan kalimat ini dalam kesehariannya. Artinya dia pula bagaikan Tuhan istilahnya. Kalau ku bilang kun fayakun, ku tumbuk kawan ini katanya mau pingsan langsung. Ini murid-murid dulu kekuatannya berlipat ganda. Kalaupun itu terjadi, mungkin ada sebagian membuktikannya, tidak lebih dari permainan jin. Masyaallah. Tidak lebih dari permainan jin. Berarti itu tidak boleh dalam agama. Tak boleh. Allah sangat murka itu. Kenapa ayatnya digunakan untuk main-main ya? Iya, ini kan nilai akidah ini sebenarnya. Betul. Ini pada data tataran akidah, ini bukan tataran konsepsional dalam artian perbuatan manusia. Ada satu lagi Ustaz yang di dalam surah Yasin kita jumpai kalimat Allah ini, firman Allah kun fayakun. Ada satu paham gunakan makrifat dulu katanya. Yang demikian salah juga nih Ustaz. Nabi tidak mengajarkan. Tidak pernah mengajarkan. Kalau kita baca dalam artian dia sebagai sebuah ayat, ada pahalanya. Betul. Tapi kalau kita baca dalam artian untuk untuk membuat suatu kekuatan bagi kita, tak ada pahalanya. Kenapa? Kita menyelewengkan ayat dari fungsinya. Ayat ini berfungsi apa? Untuk menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah. Yang harus kita ambil dari itu apa? Bahwasanya inilah inti tauhid. Allah itu tidak bisa diprediksi. Allah itu tidak bisa diperhitimbangkan, tidak bisa dikira-kira, enggak. Dia berbuat apa saja sekehendaknya, sangat mudah dan sangat mudah. Kun fayakun. Kita harus serah diri kepada Allah, dan bukan kita pula yang berfungsi sebagai Tuhan, layaknya seperti Tuhan mengucapkan kun fayakun, maka terhantuklah orang itu, campaklah orang itu, kita tinju segala macam. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian kita telah dapat kita rangkumkan bahwasan kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kalau Allah hendak menciptakan sesuatu, maka jadilah iya. Apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi dan pendengar rahimakumullah yang mendengarkan, dengan harapan ikutilah terus-menerus kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi ini, moga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Syukran ala husni istima'ikum. Saya Muhammad Syafiar didampingi dengan Ustaz Perdana MA dan Ustaz Hanafi LC mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.